Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam hari ini malam Jum tanggal 29 Jumadil Tsani 1442 Hijriah tanggal 11 Februari 2021. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Sittiyah, di mana Al-Aqidah Al-Sittiyah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang meninggal tahun 728 Hijriah. Dan yang kita pakai sekarang adalah syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah sampai di halaman 32. Kemarin kita membahas tentang Al-Qism. Itu tentang asma wa sifat, di mana ini berkaitan dengan apa? Orang-orang yang berkaitan dengan fangqasimu fi asma'illahi wa sifati ila aqsamin muta'addidah. Dan jadi ada pembagian terhadap orang-orang yang berpendapat tentang asma Allah dan sifatnya dengan beberapa pembagian. Bagian yang pertama adalah qismu qawlu la yajuzu abadan an nusaf an nasif Allah la biwujudin wala biadamin. Kita ulang sebentar. Rabit baina ad-dars al-madi wal hadir. Jadi ada penjelasan antara ulama tentang orang-orang yang berkaitan dengan asma wa sifat. Itu bagaimana? Yang pertama dijelaskan ada la yajuzu, ada pembagian yang pertama, ada orang yang mengatakan apa? La yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala biadamin. Ini bagian yang pertama. Ya. Ini qism awal. Tentu biar nyambung. Karena idza kan laisa fi rabit baina ad-dars al-madi wal hadir sa istimrar ma'a paham. Jadi sulit sekali untuk jadi paham ketika sebelumnya saja pembahasannya enggak paham. Jadi al-fahmu bitakrar. Pemahaman itu kan dengan diulang-ulang. Jadi ini tentang fangqasamu fi asma'illahi wa sifatihi ila aqsamin muta'addidah. Itu adanya kemarin kita sudah bahas kelompok-kelompok yang jeleneh, adanya Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian apa lagi? Khawarij, Qadariyah. Nah, ini tentang asma wa sifat ada pembahasannya lagi, pembagiannya. Ada yang mengatakan kelompok yang pertama adalah la yajuzu abadan an nasifallaha la biwujudin wala biadamin. Kita tidak boleh, ya, tidak boleh selama-lamanya untuk mensifati Allah dengan tidak ada dan ketidakadaan. Ya, artinya la biwujudin, baik dengan keadaan. Allah itu ada, ataupun Allah tidak ada. Itu enggak boleh disebutkan seperti itu. Ini kelompok yang pertama. Ya. Karena apa? Mereka mengatakan li'annahu in wusifa bil wujudi asbaha al maujudat. Kalau disifati dengan ada, maka tentunya ini sifatnya seperti makhluk, yaitu sifatnya ada. Wa in wusifa bil adam, kalau itu disifati dengan ketidakadaan, asbaha al ma'dumat, maka sifat-sifat itu berarti tidak ada. Paham sampai sini? Walaihi tajib, ya, wa alaihi tajibu nafyul wujudi wa adamin anhu. Maka ini mewajibkan adanya peniadaan wujud ataupun apa? Tidak ada, Allah itu tidak ada menurut kelompok yang pertama ini. Kemudian al-qism tsani, qism yang kedua, nah, ini adalah orang-orang yang kurang satu on yang tadi pembagian pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah qismun akhar qalu, qismun akhar qalu nasifuhu bin nafi wala nasifuhu bil isbat. Kita mensifati dengan nafi saja tapi tidak menetapkan. Jadi dengan meniadakan, bukan dengan menetapkan. Ini kelompok yang kedua. Yani annahum yajuzu, ya, yajuzuna an tuslaba anillahi subhanahu wa ta'ala as-sifat. Lakin la tusbatu, yani la naqulu huwa hayyun, wa innama naqulu laysa bimayyitin. Paham sampai sini? Jadi kita itu mensifati Allah Azza wa Jalla dengan peniadaan saja, bukan dengan isbat, bukan dengan penetapan. Jadi kalau misalnya yang dibolehkan adalah menjadikan Allah Azza wa Jalla itu sifatnya negatif, yang tidak negatif. Jadi harusnya positif tapi sebetulnya tidak negatif. Contohnya adalah ya, kita tidak mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu maha hidup, tapi kita katakan, hendaknya kita katakan laisa bimayyit, Allah itu tidak mayit, Allah itu tidak mati. Paham sampai sini? Peniadaan itu tidak. Jadi antum itu misalnya kita menisbatkan antum yang berada di belakang tidak tidur, ya kan? Karena dia hidup kan, tidak tidur. Ya. Paham kan? Ini contoh saja. Paham sampai di sini? Nah, ini kelompok yang kedua, ini nyelenehnya seperti itu. Ya. Kita tidak mengatakan huwa alim, dia itu seorang alim, bukan. Huwa laisa bijahil, dia itu bukan orang bodoh. Maka kita katakan dia itu bukan orang tidur. Bukan orang yang tiduran. Tapi dia itu orang yang hidup, maksudnya orang yang bangun. Ya. Tapi kalau teka-teki ya, mungkin ada kapal terbang yang bisa ya, menepuk semangat. Ya. Ini berat ini. Permasalahannya adalah kenapa posisinya di belakang itu. Ya. Mas itu Mas. Itu begitu banyak orang-orang sayang itu karena ingin melihat orang yang disayanginya itu dalam keadaan baik-baik saja, Mas. Ya. Nah. Wa zadakum muhsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah. Kemudian qism yang salis yang ketiga adalah tentang apa? Ya. Yusbitu lahu al-asma duna sifat. Menetapkannya itu nama-nama saja tanpa sifat. Fahaulai humul mu'tazilah. Inilah golongan mu'tazilah. Asbatu asma'allahi qalu inna allaha samiun basirun qadirun alimun hakimun lakin qadirun bila kudrah. Samiun bila sam'. Basirun bila basar. Alimun bila ilm. Nah ini yang ketiga nyeleneh juga. Makanya ini mu'tazilah. Paham saya di sini? Jadi kita hanya boleh, ini kebalikannya dengan apa? Kebalikannya dengan yang kedua. Kalau yang kedua tadi hanya boleh nafi saja. Hanya boleh nafi saja. Nah. Kemudian yang ketiga ini adalah nusbitu asma duna sifat. Kita menetapkan nama saja tanpa sifat. Nah, ini adalah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Nah, jadi kita katakan tidak mengatakan apa? Sifat, tapi hanya nama. Ya. Jadi alimun, hakimun, qadirun, basirun. Lakin qadirun bila qudrah, samiun bila sam', basirun bila basar. Alimun bila ilmin, hakimun bila hikmatin. Ini sesuatu yang nyeleneh juga. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla dikatakan qadirun, mempunyai kekuasaan tapi tidak punya kekuasaan. Kemudian sami'un, tapi tidak, Allah Maha mendengar tapi tidak punya pendengaran. Ya nasallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk subhatnya orang-orang nyeleneh. Biasanya orang-orang nyeleneh itu dikaitkan dengan apa? Dengan filsafat. Filsafat. Kemudian sekarang kita masuk pada qismun rabi. Qismun rabi, kelompok yang keempat atau bagian yang keempat, qalu. Mereka orang-orang ini adalah mengatakan ya. Nusbitu lahul asma'a. Nusbitu lahu asma'a. Hakikatan. Wa nusbitu lahu sifatin. Dan kita menisbatkan apa? Sifat. Kita menisbatkan. Menetapkan. Ya, kita menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla asma'a. Nama-nama Allah. Hakikatan secara hakikinya. Wa nusbitu lahu sifatin. Dan kita menetapkan apa? Sifat. Ana tanya kepada antum, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ada berapa? Tahu? Ya, ana nyebut antum hi. Tahu? Ada berapa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah? Ya, ada berapa? 9. Bukan jawaban yang salah. Tapi jawaban yang kurang. Fajar. Bo. Kiro. Terus? Mas Fan. Membarik. San. Tuh, antum lihat. Allah Azza wa Jal itu mempunyai nama yang banyak, sifat yang banyak. Sedangkan hadis di Sahih Jami Nabi SAW bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman miatan ila wahid man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menjaganya, menghafalkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, itu masuk surga. Nah, itu bukan berarti kemudian nama Allah Azza wa Jal itu terbatas. Ya. Kenapa? Ya, ini yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena kaitannya, ketika Nabi SAW itu berdoa, ini riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Allahumma inni as'aluka bi kullis min huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahadan min khalqika. Ini kaitannya dengan aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang kau punya. Seluruh nama. Paham enggak di sini? Ini yang pertama. Ya. Samaita bihi nafsaka, yang engkau berikan nama kepada dirimu. Yang kedua adalah apa? Au anzaltahu fi kitabika, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au alamtahu ahadan min khalqika, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari hambamu. Ini menunjukkan juga tidak terbatas. Bisa jadi di situ kaitannya 99 itu adalah yang tercantum dalam kitab. Artinya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan mengatakan Allah hanya 99 ini tidak tepat berkaitan dengan hadis ini. Paham sampai di sini? Nah, itulah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya sesungguhnya nama-nama Allah banyak sekali, tidak terhingga, karena tidak ada yang tahu, apalagi sifat-sifatnya. Nama-nama Allah itu mengandung banyak sifat. Tapi satu sifat belum tentu menjadi satu nama. Paham tak di sini? Jadi lebih khusus nama. Sifat jauh lebih umum, lebih banyak. Satu nama bisa mengandung banyak sifat. Tapi satu sifat belum tentu satu nama. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Jadi yang kisim rabi di sini qalu, mereka mengatakan bahwasanya nusbitu lahu asma'a haqiqatan, kita itu menisbatkan kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal mempunyai nama secara hakikatnya, nama. Wa nusbitu lahu sifat, dan kita menetapkan bagi Allah Azza wa Jal itu sifat muayyanatan, sifat-sifat yang tertentu. Dalla 'alaiha al-'aqlu wa nunkiru al-baqiyah. Jadi kita menetapkan sifat-sifat yang telah ditentukan, yang itu bisa ditunjukkan oleh akal, dan kita mengingkari apa yang menjadi sisanya. Artinya apa? Sisanya yang tidak bisa difahami dengan akal. Paham sih? Jadi yang tidak bisa tetapkan dengan akal, kita ingkari. Nusbitulahu, ya. Kita menetapkan bagi Allah Azza wa Jal sab'a sifatin faqat, 7 sifat saja. Ini Asy'ariyah, Mas. Ya, Asy'ariyah. Wujud kita baqa. Ayo teruskan, Mas Furqan. Ahlinya ahli. Ya. Atau mau dipegang mic-nya ini? Allahumma barik. Allahumma barik. Nah, bisa jadi ada yang dikangeni. Ada yang dikangeni. Nah, sehingga di situ ya, kita menetapkan hanya 7 sifat saja. Wal baqi nunkiruhu tahrifan la takdziban. Tuh. Enak sekali diksinya ini. Seolah-olah adalah diksi yang ilmiah. Jadi, kita mengingkari ya, yang selainnya, selain dari 7 sifat itu, kita mengingkari dengan cara tahrifan, penyelewengan. ditafsir menurut mereka, ditafsirkan dengan makna lain yang tidak ada dalilnya, tahrif. La takdiban, tapi tidak mendustakan. Bukan bentuk kedustaan. Artinya apa? Kita tetap meyakini ya. Tapi yang kita benar-benar yakin, tidak mengingkari sama sekali, 7. Kalau selainnya kita ingkari. Ya, kita ingkari. Ya. Nah. Kalau ada yang tekluk-tekluk, anak ingkari itu dengan ngasih pertanyaan. Allahumma barik. Li'annahum law ankaruhu takdziban. Karena seandainya mereka mengingkarinya itu sebagai bentuk kedustaan, kafaru, mereka akan menjadi kafir. Lakin namun yungkirunahu tahrifan wa huwa ma badda'una wa huwa ma yadda'una annahu ta'wil. Jadi mereka itu mengingkarinya dengan sebagai tahrif. Kita sudah memahami bahwasannya tahrif itu ada 2, ta'wil dan tafsir. Atau ta'wil di sini. Ta'wil itu ada 2. Tahrif dan tafsir. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Muqaddimah Syarah Usul Tafsir. Bahwa ya, ta'wil mentakwilkan itu adalah tahrif, mentakwilkan tanpa ada dalil. Sedangkan tafsir adalah mentakwilkan dengan dalil. Itu tafsir. Kalau tahrif, mentakwilkan tanpa dalil. Maka disebutkan lakin yungkirunahu tahrifan. Mereka mengingkari itu dengan tahrif. Wa huwa ma yad'una annahu ta'wilun. Mereka itu menganggap bahwasanya itu adalah ta'wil. Tahrifnya mereka itu adalah ta'wil. Ya. Jadi yang khusus, sudah nyeleneh khusus, dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang umum. Ta'wil saja kok. Boleh-boleh saja. Padahal kalau mereka menyebutnya sebagai tahrif, maka kita pahami apa? Dia sudah mentakwilkan tanpa dalil. Paham sampai di sini? Dan mereka pun tidak berani untuk mengatakan ini tafsirannya. Gimana tafsirannya? Karena enggak ada dalil. Paham sampai di sini? Ewa. Dalilnya adalah logika mereka yang mengatakan bahwasanya mereka adalah orang yang paling pintar. Tawassal mafia. As-sifatus sab. Nah, ini. As-sifatus sab'u hiya majmu'atun fi qawlihi. Aywa, langsung. Pegang mic-nya, Mas. Jadi sifat-sifat yang 7 ini dikumpulkan dalam perkataannya lahul hayatu wal kalamu wal basar. Sam'un iradatun wa ilmun waqtadur. Waqtadar. Sayangnya mereka enggak tahu tentang ya majmu'ah ini. Mereka hanya tahunya ya apa? Bahwa omong kok tibul puluh pantas itu wis nang donya liya wae tibul puluh. Kita sedang membicarakan tentang 7 sifat, Mas. Wujud tidak bakok. Ayo. Mantan. Hah? Iya, Bu. 10. Berarti itu tahrif itu. Sehingga ini yang harusnya versi benarnya di sini, majmu'ahan. Ya. Laul hayatu, pertama hayat. Wal kalamu, kalam. Wal basar dan basar yang ketiga. Sam'un, iradatun wa ilmun waqtadar. Paham sampai sini? Sehingga di sini kaitannya ketika ada orang yang menjadikan tujuh sifat ini menjadi suatu kesatuan, maka ini bisa dikatakan sebagai laul hayatu. Bagi Allah itu sifat al-hayatu, sifat maha hidup. Paham saya di sini? Kemudian wal kalam, Allah berbicara. Ya. Jadi lahul hayatu, bagi Allah itu al-hayatu, bagi Allah itu kehidupan. Artinya Allah maha hidup. Wal kalam, berbicara, kalam. Wal basaru, dan penglihatan. Sam'un, ya, mendengaran. Iradatun, iradah, kehendak. Ilmun, ilmu. Waqtadar, dan iqtadar, itu artinya kudroh, kekuatan. Paham sampai sini? Kekuasaan. Jadi pertama hayat, kalam, basor, tiga. Terus sampingnya ada empat, tujuh di situ. Sam'un, iradatun, wa ilmun, waqtadar. Fahadis sifatu, fahadis sifatu, nusbituha, nusbituha li'anna al-aqla dalla 'alayha. Wa baqiyatu sifati ma dalla 'alayha al-aqlu. Paham sampai sini? Jadi fahadis sifatu nusbituha li'anna al-aqla dalla 'alayha. Wa baqiyatu sifati ma dalla 'alayha al-aqlu. Panusbitu ma dalla 'alayha al-aqlu. Wa nunkiru ma lam yadul. Ya. Jadi kita ulangi. Ya. Jadi fahadis sifatu nusbituha li'anna al-aqla dalla 'alayha. Wa baqiyatu sifati ma dalla 'alayha al-aqlu. Wa nusbitu ma dalla 'alayhi al-aqlu. Wa nunkiru ma lam yadulla 'alayhi al-aqlu. Wa ha'ula'i humul asya'iratu. Asya'iratu. Nah. Amanu bil ba'di wa ankarul ba'd. Wa ankarul ba'd. Nah, sehingga ini yang perlu di highlight-nya yang mana, Mas? Ini, Mas. Ini namanya highlight rasa dendeng. Tahu rasa dendeng, Mas? Sayangnya enggak ada highlight warna hijau. Kalau ini ada warna hijau pas sekali. Oke, di sini fahadis sifatu nusbituha, maksudnya hadis sifatu ay sifatu sabak, ya, majmu'ah sifatu sabuk, sifat-sifat yang tujuh tadi itu nusbituha, kita menetapkannya li'annal aqla dalla 'alaiha, karena akal itu menunjukkan kepadanya. Wa baqiyatu sifati, sedangkan sisa dari sifat-sifat yang lain, sifat-sifat Allah yang lainnya, ma dalla 'alaihi al-aqlu, itu akal tidak menunjukkan ke sana, ke sifat-sifat yang lain tersebut. Panusbitu madalla 'alal aqlu, maka kita tetapkan apa yang sesuai yang ditunjukkan dengan akal. Artinya apa? Logika itu bisa memahaminya dengan jelas, dengan terang. Wa nunkiru ma lam yadulla 'alal aqlu, dan kita mengingkari apa yang akal itu tidak bisa menunjukkan kepadanya, tidak bisa menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang lainnya tersebut, selain yang tujuh. Wa ha'ula'i humul asya'iratu, mereka itu adalah asya'irat. Paham sampai sini? Nah. Jadi amanu bil ba'di, mereka itu beriman dengan sebagian sifat. Wa ankarul ba'da, dan mereka mengingkari sebagian lainnya. Paham sampai sini? Naam. Fahadihi ya. Fahadihi aqsamu ta'tili fi asma'i wa sifati wa kulluha wa kulluha mutafarri'atun min bi'atil jahmi wa kulluha mutafarri'atun min bid'atil jahmi. Disebutkan di dalam hadis wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamati ila yaumil qiyamati bi al nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di sini fahadi aqsam ta'tili. Ini semua dalam macam-macam ta'til, peniadaan, penghapusan, ta'til. Ya, makanya kalau misalnya dikatakan patil itu mungkin dari ta'til, ta'til. Patil itu kan lawan lilinnya itu kan di patil. Terus hilang. Mana mufti ambil sama kah benar enggak patil sama taktil nah sehingga di sini fahadi aqsamu taktil fil asma'i wa sifat ini adalah macam-macam peniadaan ya pendeletan di dalam asma dan sifat artinya ada 7 yang ditetapkan, yang lainnya didelet mas. Kenapa? Tidak sesuai dengan akal. Akal tidak bisa menjangkaunya, maka didelet. Ya. Kulluha mutafarratun min bid'atil jahmi. Ini semuanya diambil dari cabang-cabang dari bid'ahnya jahmiyah. Di mana di situ kaitannya? Kalau menjadi sunnah. Maka kaitannya dengan hadis Nabi SAW. Ya, itu wa man sanna fil islam sunnatan sayyatan, barang siapa yang mencontohkan sunnah amalan yang baik dalam Islam sayyah yang buruk dalam Islam alhamdulillah. Ya. Jadi wa man sanna fil islam sunnatan sayyatan, barang siapa yang mencontohkan sunnah dalam Islam dengan sunnah yang jelek fa alaihi wizruha, maka baginya dosa. Dosa dari sunnah jelek yang dicontohkan tersebut. Ya. Kemudian wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa dari orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Jadi orang yang mencontohkan sunnah yang jelek dalam Islam, maka baginya dosa. Wizru. Dan dosa orang, semua orang yang mengamalkan sunnahnya dia tersebut. Jadi kalau misalnya kita bikin sunnah baru nih, misalnya kalau kajian tidur aja, sunah yang baru itu. Tapi besok ya dikatakan oh itu sunahnya tidur ketika kajian itu menyenangkan. Karena apa? Karena setelah kajian selesai dia akan segar, segar, tidak ngantuk lagi. Itu mengandung kebaikan. Nah. Kemudian itu dilakukan terus menerus, akhirnya apa? Oh, itu sunahnya zaman biyen. Sama halnya sekarang orang yang menganggap apa? Tahlilan mas. Tahlilan, orang-orang setelah kematian dan seterusnya melakukan tahlilan itu, dia melakukan sunah-sunah yang jelek. Kemudian mengatakan apa? Oh, enggak enak kalau enggak tahlilan, mau gimana nanti menurut pendapat tetangga-tetangga. Nanti kalau tetangga kita ini, yus, tahlilan enggak apa-apa. Demi tetangga. Bukan karena Allah aja, tapi demi tetangga. Salah-salah. Ini sering terjadi. Tahu-tahu pak kaumnya datang. Kenapa pak kaumnya datang? Karena tidak ada pekerjaan lain selain dia itu ya mentalkinkan atau juga melakukan tahlilan. Dia pun ngepek, hafal doa-doanya. Kalau ditanya suruh nulis bahasa Arab pun mungkin tidak tahu. Tapi ketika itu ya kepeannya itu pasti ada di sampingnya ada kotak rokok atau yang lainnya yang modelnya seperti itu. Innasallahu salamafi. Dan semoga Allah Azza Jal berikan hidayah kepada daratul muslimin. Pada kaum muslimin yang seperti itu, yang tersesat. Karena menganggap apa? Istihsan. Ingat, awal kali pertama kali bid'ah itu muncul, kenapa? Istihsan. Menganggap baik. Mosok, moco Quran rauleh. Itu di tahlilan ya. Atau mosok, baca Yasin enggak boleh. Nah, itu boleh semuanya. Mengucapkan la ilallah itu boleh. Tapi mengususkan, nah itu perlu dalil. Mengususkan Yasin ketika malam Jumat atau hari Jumat perlu dalil. Dan dalil semua tentang keutamaan surat Yasin, membaca surat Yasin pada malam Jumat atau hari Jumat, semuanya dhaif, tidak ada yang sahih. Man qara'a surata Yasin ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang membaca Yasin Lailatul Jum'ah atau yaumul Jum'ah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu hadisnya batil. Ya, tidak ada yang sahih. Yang sahih malah justru mengamalkan Kahfi, surat Al-Kahfi. Ini contoh saja. Sehingga di sini Asy'ariyah di sini tadi sudah jelaskan apa? Mereka mengimani dan mengingkari sebagiannya. Sedangkan ini pembagian tentang taktil, pengguguran, ya, peniadaan, penghilangan, penghapusan, delete dalam asma dan sifat, semuanya ini mutafarri'atun. Cabang-cabangnya diambil dari apa? Min bid'atil Jahmi. Jahm bin Sofan. Penemunya apa? Jahmiyah. Nasallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW memperingatkan, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan, barang siapa mencontohkan satu sunnah yang jelek dalam Islam, fa alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang-orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Makanya dosanya, dosa orang yang melakukan tahlilan itu nanti akan numpuk kepada orang yang menemukan apa? Tahlilan, Mas. Tahlilan bukan ucapan la ilallah, tapi tahlilan menurut seremoni yang dilakukan setelah kematian seorang. Salam-salam, maaf ya. Kemudian, falhasilu anakum ayyuhal ikhwah. Nah. Dapat. Nasma apa? Dik. Jatuh dik. Bukan jika dik. Kokok ayam. Jadi kokok ayam itu yang melihat malaikat dan kita dianjurkan untuk berdoa. Kemudian kita lanjutkan. Falhasilu annakum ayyul ikhwatu law qala'tum fi kutubil qaumi allati ta'tani bi jam'i aqawil nas fi hadzal amri la araitum al ajaba alladhi taquluna kaifa yatafawwahu aqil fadlan an mu'minin بمثل هذا الكلام بمثل هذا الكلام ولكن ما لم يجعل الله له نورا ما لم يجعل الله له نورا فما له من نور الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها لم يرها فكذلك من أعمى الله بصيرته لو وقف أمام أنوار الحق ما راها والعياذ بالله أنتم لين فالحاصل kesimpulannya di sini ya bahwa alhasil ayul ikhwah saudaraku lau tolaktum fi kutubil qawmi apabila engkau melihat ya mempelajari di buku-buku suatu kaum allati ta'tani yang di situ itu memperhatikan bijamil aqawil memperhatikan seluruh atau menghimpun semua pendapat aqwalun nas aqwal jamaknya lagi aqawil qaulun aqwal aqawil jadi menghimpun semua pendapat-pendapat orang-orang fi hadzal amri dalam perkara ini la raaitumul ajabal ujab maka engkau akan mendapati suatu yang sangat-sangat mengherankan dan mengejutkan mengherankan lagi mengejutkan. Ajaban ujab. Paham sampai sini? Kenapa seperti itu? Ajaban ujab. Aneh lagi mengherankan. Mengejutkan lagi mengherankan. Alladhi taquluna. Yang mereka itu mengucapkan. Artinya kalian. Ya, anda. Kalian mengatakan. Kaifa. Yattafahu ya kaifa yatafawahu aqilun bagaimana orang itu bisa berakal yatafawahul aqilun fadlan an mu'minin bahkan dia itu ya seorang mukmin itu apa bimithl hadzal kalam dia bisa mengatakan perkataan seperti ini walakin ya walakin namun malam yaj'alillahu lahu nuran barang siapa yang Allah tidak jadikan baginya nuran cahaya fama lahu min nur maka tidak ada baginya cahaya artinya cahaya itu apa nurul iman kalau disebutkan cahaya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah alal ghalib maknahu ay nur cahaya cahaya iman illa idza kana fi istisna min kecuali kalau ada pengecualian dan taksis, pengkhususan. Nur itu apa di situ? Bagaimana doa ketika antum mau pergi ke masjid? Apa? Allahumma ij'alni fi qalbi nuran. Ya. Di sini tentang nur. Nur itu cahaya, bukan berarti cahaya kemudian antum di mana-mana serba gemerlap cahaya bukan, tapi ini adalah cahaya apa? Iman dan syirik itu kedoliman yang paling dolim dosa besar yang paling besar sehingga di sini apa fa inna dulumati yaumil qiyamah kedoliman yang paling besar adalah syirik maka kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat salah sama sehingga di situ disebutkan di sini malam yaj'al ya malam yaj'alillahu lahu nuran barang siapa yang Allah tidak jadikan baginya itu mendapatkan cahaya famalahu min nurin maka dia pun tidak akan mendapatkan cahaya cahaya iman alladzi a'ma Allahu basiratahu kalladzi a'ma Allahu basarahu orang yang Allah butakan penglihatannya maka ini seperti Allah telah membutakan penglihatannya. Jadi Jadi kalau amallahu basiratahu, basirah nuraninya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla itu telah membutakan nuraninya dia, dan nuraninya dia, ini seperti orang yang telah Allah butakan penglihatannya. Amallahu basirahu, basrahu. Ya. Paham sampai sini? Jadi kalau amallahu basarahu, fakama anna a'mal basari, begitu juga sebagaimana ketika penglihatan itu sudah buta, law waqafa amama syams, seandainya dia itu berdiri di hadapan matahari, allati taksiru nurul basari, yang bisa jadi ini merusak cahaya mata, lam yaraha, dia pun orang yang buta tadi tidak akan bisa melihatnya. Fakadzalika man amallahu basiratahu. Begitu juga orang yang telah Allah butakan nuraninya. Law waqafa amama anwaril haq, seandainya dia itu berdiri di cahaya kebenaran, maraha, maka dia pun tidak akan bisa melihatnya. Waliyadu billah. Kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada yanbaghi lana daiman an nas'alallaha ta'ala ats-tsabat 'alal amri. Maka selayaknya bagi kita terus-menerus itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla ats-tsabati, kekokohan iman, ketetapan iman, 'alal amri, di atas perkara, ay 'ala 'ad-din al-haq, di atas agama yang hak. Nah, paham sampai sini? Ya. Wa alla yuzigha qulubana ba'da id hadana. Nah. Ini ba'da id hadana, karena al-amra khatirun, karena al-amra khatirun, wasyaitana yadkhulu 'ala ibni adam min kulli sawbin min kulli wajhin. Wa yushakkikuhu fi 'aqidatihi wa fi dinihi wa fi kitabillahi wa sunnati rasulih. فهذه في الحقيقة البدع التي انتشرت في الأمة الإسلامية. Maka oleh hada yang bagi, dengan ini selayaknya lana bagi kita daiman untuk terus menerus annas Allah Ta'ala as-sabata, untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla as-sabat. Ya, as-sabat ini memohon kepada Allah ya keteguhan iman. Apa Mas? Keteguhan iman as-sabat. Alal amri, di atas perkara. Perkara maksudnya alal iman. Wa an la yuzigha qulubana ba'da id hadana. Dan tidak menyesatkan hati kita setelah Allah itu memberikan petunjuk kepada kita. Li'anna al-amra khatirun. Karena perkara ini sangat-sangat dahsyat bahayanya. Ya. Paham di sini? Wasyaitana, dan syaitan itu yadkhulu 'ala ibni Adam, bisa masuk pada diri Bani Adam min kulli saubin wa min kulli wajhin. Ini bisa masuknya dari segala kisi. Kisi-kisi dan aspek. Wa yushakkikuhu fi 'aqidatihi. Dan dia pun ya memberikan efek syak, ragu fi akidatihi, dalam akidahnya dia, wa fi dinihi, dalam agamanya, wa fi kitabillahi wa sunnati rasuli, dalam kitabnya Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Fahadihi fil haqiqati al bid'ah allati intasharat fil ummatil islamiyah, ini adalah hakikatnya bid'ah yang telah merajalela, menyebar viral di umat Islamiah, kaum muslimin maksudnya. Paham saya di sini? Nah, walakin, kita lanjutkan. Walakin, walakin, walillahilhamdu, mabtada'a ahadun bid'atan illa qayyadallahu lahu bimannihi wa karamihi man yubayyinu hadihil bid'ata ويدحضها بالحق وهذا من تمام مدلول قول الله تعالى تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون سورة الحجر آية 9 مام سورة الحجر سورة كبرى مام ألا ومن ولا إيو متن أنتسك gangsal welas mas gangsal welas gangsal welas sih artinya nek kuingan tuh melas loh mister. Makanya di situ disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini di surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Kami di sini ada Allah Azza wa Jalla. Hada, ya, ini kaitannya dengan apa? Ini ayat ini hada min hifdillahi lihada dzikri. وهذا أيضا هو مقتضى حكمة الله عز وجل لأن الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسالته لابد أن تبقى في الأرض وإلا لكان للناس حجة حجة على الله وإذا كانت الرسالة لابد أن تبقى في الأرض لازم أن يقبض الله أن يقبض الله عز وجل بمقتضى حكمته عند كل بدعة من يبينها ويكشف أوراها وهذا هو الحاسد ولهذا أقول لكم دائما احرصوا على العلم احرصوا على العلم لأننا في هذا البلد في المستقبل في المستقبل جدي إذا لم نتصلح بالعلم المبني على الكتاب والسنة فيوشكك أن تحل بنا ما حل في غيرنا من البلاد الإسلامية وهذا البلد الآن والذي يركز عليه أعداء الإسلام ويسلطون عليه سهامهم من أجل أن يذلوا أهلها فلذلك تسلحوا بالعلم حتى تكونوا على بينة من أمر دينكم وحتى تكونوا مجاهدين بألسنتكم وأقلامكم لأعداء الله سبحانه وتعالى. Lanjutkan dari awal dulu. Namun, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Di sini apa? Alhamdulillahnya kenapa? Sebagai bentuk optimisnya Syekh. مبتدأ أحد بدعة إلا قيد الله له بمنه وكرمه. Ya. Jadi seorang tidaklah membuat suatu bid'ah melainkan apa? Illa qayyad Allah lahu bimannihi wa karamihi. Man yubayyinu hadhihi al-bid'ata. Ya, ketika seorang itu ada membuat bid'ah, namun Allah azza wajalla memberikan man, anugerah, wa karamihi, dan karamnya, ya, generosity, apa itu, kedermawanan. Man yubayyinu hadil bid'ata, dengan adanya orang yang bisa menjelaskan bid'ah itu. Ya, menjelaskan bid'ah, kemudian juga memadamkannya. Nah, sehingga di situ wa ilhaduha bil haqqi. Jadi hada ini illa 6. Wahada min tamamil madlul qaulillahi tabaraka ta'ala. Ini adalah apa yang sempurna dari apa yang ditujukan dari firman Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan dzikra, Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami adalah bagi Al-Qur'an itu benar-benar yang menjaganya. Hada ya, ini ya, min hifdillahi li hadha dzikri. Ini adalah termasuk penjagaan Allah Azza wa Jalla terhadap zikir ini. Wa hadha aidan huwa muqtada hikmatillahi Azza wa Jalla. Ini adalah konsekuensi dari hikmahnya Allah Azza wa Jalla. Li'anna Allah Ta'ala ja'ala Muhammadan khataman nabiyyin. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup para nabi. Wa risalatu labudda an tabqa fil ardi. Dan risalah ini, risalah Islam ini harus tetap akan ada di muka bumi. Wa ila lakana linnasi hujjatun ala Allah. Kalau tidak, tentunya orang-orang itu sudah berhujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa idza kanat tir risalatu labudda an tabqa fil ardi. Kalau risalah itu harus ada tetap di muka bumi, lazima an yuqayyidallahu azza wajal. Tentunya ini menjadikan Allah azza wajal, ya, jadi itu kaitannya dengan konsekuensi yuqayyidullahu azza wa jalla bimuqtada hikmati. Ini konsekuensi yang menjadi kebijakan dari Allah azza wa jalla, tentunya akan menjaga. Kemudian juga wa yakshifu awraha, dan menyingkap auratnya. Wa hadha huwal hasil, ini adalah hasilnya. Wa li hadha aqulu lakum daiman, aku katakan bagimu senantiasa. Sangat-sangat kalau perannya itu bagus sekali, apa namanya, sangat-sangat apa, menghayati. Ada orang yang ketika misalnya memainkan apa saja dia sangat menghayati kembali. Tapi ana enggak pengin antum itu ngantuknya menghayati. Karena kalau menghayati berarti hayati orang. Allah musta'an. Ya, lanjut. Ini bahasa lain. Nah, sehingga di sini hada min hifdillah li hadza dzikri. Ini adalah termasuk penjagaan Allah Azza Wajalla terhadap zikir ini, ya. Penjagaan Allah Azza Wajalla kepada Al-Quran. Wahada aidan huwa muqtada hikmatillahi Azza Wajalla. Ini adalah konsekuensi dari hikmahnya Allah Azza Wajalla. Di mana hikmah tadi apa? Menaruh sesuatu, wadu ushayi fi makanihi. Lianna Allah Ta'ala ja'ala Muhammadan khataman nabiyyin. Dan Allah Azza Wajalla menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai penutup para nabi. Wa risalatu la budda an tabqa fil ardi. Dan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW itu harus tetap ada di muka bumi. Wa idza lakana linnasi hujjatun 'ala Allah. Tentunya kalau tidak, maka orang akan bisa berhujah di hadapan Allah Azza Wajalla. Wa idza kanat risalatu la budda an tabqa fil ardi. Kalau risalah itu harus berada tetap di muka bumi, lazima an yuqayyidullahu azza wajalla bimuqtada hikmatihi 'inda kulli bid'atin. Jadi inda kulli bid'atin. Jadi lazima an yuqayyidallahu bimuqtada hikmatihi. Allah azza wajalla itu mengharuskan dengan apa konsekuensi dari hikmahnya, inda kulli bid'atin, di setiap aspek dari bid'ah. Man yubayyinuha, ada orang yang akan bisa menjelaskannya. Wa yakshifu awraha, dan yang bisa menyingkap apa yang tersembunyi darinya. Wa hadha huwal hasil, dan ini adalah yang didapatkan. Wa li hadha aqulu lakum daiman, aku katakan bagi kalian senantiasa. Ihrisu alal ilmi, bersungguh-sungguhlah kalian terhadap ilmu. Maksudnya bersungguh-sungguhlah kalian terhadap menuntut ilmu. Li annana, ya, kira-kira mas, ana tanya pada antum yang sering di pasar, ketika antum ingin menyerahkan untuk mendapatkan uang dari customer antum, dari orang yang beli barang dagangan antum, kira-kira ketika dapat uang, mak tekluk iso ora? Ana tanya ini benar-benar, ini serius, ini tidak hanya satu orang. Ya, antum yang di pasar bukan hanya satu orang, banyak. Bahkan ada yang di toko, ada di mana. Kira-kira nih, masuk akal atau tidak? Ya, yang dikotong royong juga mas ya. Ketika antum mendapatkan uang dari konsumen antum, nih uangnya mas saya bayar sekian. Kira-kira pas antum mendapatkan uang itu mager, ngantuk, itu bisa nggak? Hah? Loh mas, duitnya mana? Bisa ono? Kira-kira mager, terus bisa enggak? Bisa? Tenane, wis tau? antum megang uang dari customer, tahu-tahu begini. Sama halnya ketika besok antum qabiltu nikahaha wa taswijaha, antum akad nikah, baca sama walinya, kira-kira, wes rasa sih tuh karena aku, dah antum gak usah jadi mantuku, ibi kira-kira bi ya, kan pelanggaran itu, takdir yang dahsyat itu, Allah Ustaz. Nah ini segera, ini muktadonya, Allah akan senantiasa menjaga Al-Quran. Dan orang-orang yang melakukan bid'ah itu pasti ada orang yang akan menjelaskan dan ada orang yang menyingkapnya. Makanya Syekh rahimahullah mengatakan ihrisu 'alal ilmi. Bersungguh-sungguhlah kalian terhadap ilmu. Li'annana fi hadzal baladi fil mustaqbal idza lam, ya. Kalau kita ini fil mustaqbal idza lam natasallah. Ya, natasallah. Natasallah itu dari salah. Bil ilmi al-mabni alal kitab wa sunnah, kalau kita tidak misalnya menguatkan diri kita dengan ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan sunnah, kelak pada negeri kita ini ya fayushiku an tahilla bina mahalla fi ghairina minal biladil islamiyati, maka bisa jadi akan menimpa pada kita musibah-musibah yang menimpa negeri-negeri sekitar kita dari negeri yang lainnya. Negeri Islam juga ada musibah. Wahadal baladul an huwalladhi yurakizu alaihi a'da'ul Islam. Sedangkan negeri ini sekarang ini, Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah mengatakan, negeri ini, negeri Saudi, ini musuh-musuh Islam itu memfokuskan untuk bagaimana Saudi itu jatuh. Bahkan antum lihat berapa banyak berita-berita yang menjatuhkan Saudi dengan isu Wahabi yang dan sebagainya. Yang baik dikatakan jelek, yang jelek dikatakan baik. Ini adalah termasuk akhir kehidupan. Baik. Tapi tidak mengatakan bahwasanya bentar lagi kiamat. Yes, bentar lagi saya, tapi mentahdid, membatasi umur dunia 1500 dan yang lainnya itu enggak ada. Makanya disebutkan di sini ya. Wa yusallituna 'alaihi sihamahum min ajli an yudillu ahlaha. Dan di sini ya. Ketika orang itu musuh maksudnya ya, musuh-musuh itu sudah mengarahkan anak-anak panah mereka untuk menguasai dan menyesatkan ahl ya, artinya keluarga kita, an yudillu ahla, untuk menyesatkan penduduk negeri itu, falidhalika tasallahu bil ilmi, oleh karena itu ya tasallahu, menjadi silah, senjatailah, ambillah senjata berupa ilmu. Untuk sekarang ini ambillah senjata berupa ini, tasallahu bil ilmi ya, artinya apa, jadikan diri kalian itu punya senjata dengan ilmu itu, namanya apa, tasallahu bil ilmi, jadilah antum sekalian itu punya senjata berupa ilmu, hatta takunu ala bayyinatin min amri dinikum, sehingga kalian itu berada di atas bayyinatin, penjelasan terhadap perkara agama kalian. Jadi bukan ikut-ikutan agama itu dan tidak bisa dirancui dan diracuni. Ya. Wa hatta takunu mujahidina bi arsinatikum, dan kalian itu menjadi mujahid, pejuang dengan lisan-lisan kalian, wa aqlamikum, dengan pena-pena kalian, li a'da'illahi subhanahu wa ta'ala, terhadap ada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Naktafi bihadil qudrah. إن شاء الله بإذن الله نستمر في اللقاء الآتي. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.